Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 14 Juli 2013 bertepatan dengan 5 Ramadan 1434 Hijriah. Shalatul Lail. Shalat sunnah lail ialah shalat-shalat sunnah yang dikerjakan pada malam hari selain ba'diyah Isya. Adapun waktunya ialah sehabis shalat Isya hingga akhir waktu Isya sebelum masuk waktu subuh. Dan sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum maupun sesudah tidur. Macam-macamnya. A. Sholat sunnah taraweh. B. Sholat sunnah tahajud. C. Sholat sunnah witir. D. Sholat sunnah iftitah. A. Sholat taraweh. Taraweh artinya rileks, santai, istirahat. Ulama mengistilahkan sholat sunnah ini dengan sholat taraweh karena melihat riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, yaitu dengan perlahan-lahan, rileks, santai, serta diselingi dengan istirahat setiap habis salam, sebagaimana riwayat di bawah ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli arba'a raka'atin fil laili." Summa yatarawahu fa'atala hatta rahimtu. Rawahul Baihaqi. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat di malam hari. Kemudian beliau beristirahat, yakni bertaraweh lama sekali, sehingga aku merasa kasihan kepadanya. Hadis riwayat Baihaqi, juz 2 halaman 497. Waktu, bilangan dan cara pelaksanaan sholat taraweh. A. Waktunya. Setiap malam pada bulan Ramadan boleh dikerjakan di awal malam atau di pertengahan malam atau di akhirnya, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur. Tegasnya, sholat taraweh adalah sholat malam di bulan Ramadan. An Abi Dzarrin qala, sumna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ramadana. Falam yakum bina syai'an minas syahri hatta bakiya sab'un. Faqama bina hatta dhaba sulusul laili. Falamma kanatis sadisatu lam yakum bina. Falamma kanatil khamisatu qama bina hatta dhaba syatrul lail. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Dzar ia berkata, kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sholat malam bersama kami sehingga tinggal 7 hari dari bulan itu. Lalu beliau sholat bersama kami hingga lewat 1/3 malam. Kemudian beliau tidak sholat malam bersama kami pada malam yang ke-6. Tetapi beliau sholat malam bersama kami pada malam yang ke-5 hingga lewat tengah malam. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 50, nomor 1375. An Abdirrahman ibn Abdil Qari annahu qala, kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadhana ilal masjidi, fa idan nasu auza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Faqala Umaru, inni ara lau jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Summa azama fajama'ahum ala Ubayy ibn Ka'bin. Summa kharajatu ma'ahu laylatan ukhra wannasu yusalluna bisolati qari'ihim. Qala Umaru, ni'mal bid'atu hadih. Wallati yanamuna anha afdalu minallati yakumuna yuridu akhiral laili wa kana an-nasu yakumuna awwalahu. Rawahu Bukhari. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari,

dan juga menyalahi arti witir itu sendiri. Karena witir itu artinya ganjil, sedang dua itu genap. Jadi tidak dapat dikatakan witir. Dan juga kita tidak diperkenankan sholat tiga rakaat tersebut dengan dua tasyahud satu salam. Sebab ini menyerupai maghrib. Yang demikian ini dilarang oleh Nabi SAW sebagaimana hadis di bawah ini. Sabda Nabi SAW, la tu tiru bisalasin au tiru bikhamsin au bisaba'in wala tusabbihu bisolatil maghribi. Rawahu Daruqutni. Janganlah kalian sholat witir tiga rakaat, tetapi sholatlah witir lima rakaat atau tujuh. Dan janganlah kalian menyerupai dengan sholat maghrib. Hadis riwayat Daruqutni, juz 2 halaman 24. Keterangan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW melarang kita sholat witir tiga rakaat dan memerintahkan untuk sholat dengan lima rakaat atau enam rakaat atau tujuh rakaat. Sedang hadis-hadis lain menerangkan bahwa Rasulullah SAW sendiri mengerjakan sholat witir tiga rakaat. Maka dari kedua hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dilarang mengerjakan sholat witir tiga rakaat itu adalah sholat witir yang menyerupai sholat maghrib. Sedang sholat witir tiga rakaat yang tidak serupa dengan sholat maghrib tidak dilarang, bahkan dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Adapun bentuk keserupaan itu ialah dengan dua tasyahud satu salam. Maka supaya tidak menyerupai sholat maghrib, hendaklah sholat witir tiga rakaat tersebut dikerjakan dengan tiga rakaat sekaligus dengan satu tasyahud di akhir rakaat dan satu salam. Tiga, lima rakaat dengan satu tasyahud di rakaat yang terakhir lalu salam. Berdasar riwayat sebagai berikut. An Aisyata qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili salasa asrata rak'atan yutiru min dzalika bi khamsin wa la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari 13 rakaat. Dari 13 rakaat itu, beliau salat witir 5 rakaat. Dari lima rakaat tersebut, beliau tidak duduk atau at-tahiyat, melainkan pada rakaat terakhir. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 508. 4. 7 rakaat dengan dua tasyahud di rakaat 6 dan 7 lalu salam. Berdasar riwayat sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama kabura wa da'ufa autara bisaba'ini bisaba'i raka'atin la yak'udu illa fissadisati summa yanhadu wa la yusallimu fayusallis sabi'ata summa yusallimu taslimatan. Rawa Ibnu Hazm fil Mahal. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lanjut usia dan lemah badannya. Beliau berwitir dengan 7 rakaat dan tidak duduk kecuali pada rakaat yang keenam. Kemudian berdiri tanpa salam lalu menyelesaikan rakaat yang ketujuh, kemudian salam dengan satu kali salam. Hadis riwayat Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla juz 3 halaman 45. 5. 9 rakaat dengan dua tasyahud di rakaat yang ke-8 dan ke-9. Setelah itu salam. Berdasar riwayat sebagai berikut. An Sa'id bin Hisham annahu qala li Aisyata an bi'ini an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu fa yab'atsuhullahu ma syaa'a an yab'atsahu minal laili fayatasawwaku wa yatawaddau wa yusalli tis'a raka'atin la yajlisu fiha illa fis saminati